tanyakan aku, pantaskah dia untukmu? Jangan kau bunuh aku dengan cerita tentang dia. Awalnya aku bisa, lama-lama aku gila menerima dirimu, lebih memilih dirinya. Luka, luka tersayat jantungku, tapi tetap kau tak pedulikanku. Aku bisa selayaknya lebih darinya. Aku bisa jadi yang terbaik untukmu. Awalnya aku bisa, lama-lama aku gila menerima diri. Lebih memilih dirinya. Luka, luka tersayat jantungku, tapi tetap kau tak pedulikanku. Aku bisa selayaknya lebih darinya. Aku bisa jadi yang terbaik untukmu. Aku bisa selayaknya lebih darinya. Aku bisa jadi yang terbaik untukmu. Luka, luka tersayat jantungku, tapi tetap kau tak pedulikan ku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aku bisa. Terbaik.